Pelan-pelan nggih, alon-alon nggih, le napa jenenge? Latihan pikiran. Dadi api endi sembahyang karo dodol jajan? Piye jawabe ngene iki? Dalem? Apik kabeh. Dodol-dodolan ning pasar iki ibadah apa dudu? Gumantung niate, gumantung le mikir piye nggih mboten. Lunga kaji iki ora iso dadi ibadah nek niate ora nang Gusti Allah. Dadi ternyata religi pora, agama pora, api pora iki ora tergantung barangnya, ora tergantung panggonane karo prilakune, yang tergantung nilaine. Nggih mboten. Dadi apa jihad iki kudu perang musuh wong kafir ngono? Ngecek jihad ora? Jihad. Ati nek kowe pas ngebrak ngecek di sapa tanggamu, wis berangkat nanti kowe. Jihad. Gitu, nyambut gawe teng pasar niku jihad. Itu jihad itu artinya iku ngupaya upo berjuang. Niatnya apa? Lu aku wong urip, aku kudu tanggung jawab karo awakku dhewe, tanggung jawab nang bojoku, nang anakku. Maka itu jihad yang terbesar, itu jihad yang juga bernilai sangat tinggi. Kue sholat ya jihad, yaitu ben aku ora dinesoni Gusti Allah. Gimana? Kue jihad. Jadi kabeh ki jihad. Nah saiki ana majelis mujahidin. Gitu? Nek ten Solo sian iku berarti kue isine tukang ojek. Dodol gedhuk, wengkleng, tengkleng apa tengkleng? Tengkleng. Iku berarti mujahid cabut to. Nah nek ngono jenengan kabeh ki kudu duwe majelis mujahidin sentra niaga. Wah, aku ditangkap polisi ya, ini berarti sing anu kae sing keras-keras kae mboten niki panggung niki kumpulane tiang-tiang sing ego nggo anak bojone bet gitu. Dadi majelis mujahidin itu artinya panggonane wong-wong sing berjuang untuk keluarganya, ngerti nggih? Dadi saiki kata-kata iki ora aja kapusan ya nggih. Kukian kata-kata ning TV ning koran iki dan semua dimanipulasi. Kudune ombo dadekke sempit. Misalnya kata jihad itu dipersempit jadi wong perang tok musuh wong kafir. Sapa sih wong kafir iki contone? Aku njaluk dudu wong siji wae sing kafir. Siji wae rasa loro. Sapa misalnya? Lan jenengan wong muslim ngono. Jadi agama kuwi perilaku apa identitas? Perilaku lah. Nek perlu rasa identitas. Pitik kuwi dadi pitik mergo kok jenengi pitik apa dhewe jan pitik? Tandone kluruk berarti pitik nang pitik dhewe ora nyebut dirinya pitik lho. Lah iki wong Islam iso meneng nyebut dirinya aku muslim. Pitik ora. Yo kan. Nek njegot berarti nek ngembek wedhus nek sapi apa sapi? Nek mengah berarti sapi. Jadi kuwi rasa kok jenenge cedhak mlane tandane dhewe pitik kuwi kruke kuwi ora mergo jenenge pitik. Nggih mboten? Tandane kuwi muslim ki kelakuanmu ki ngedake kabe nang Gusti Allah ora mergo jenengmu gelarmu muslim. Nggih mboten? Tak jaluk kanca-kanca mikire ngono kuwi ya. Lah saiki ki ora kabe ki sesu apa berdasarkan identitas kaya ustaz kae. Oh kaya artis kae. Ngono ta? Mulanya aku tak tahu lah kabe aku apa aku. Kiai. Kayak wani-wani ngarani ngono. Kiai ki apa? Aku bubule kelatan ya piye? Piye kiai orang apa kowe? Oke selamat kowe. Aku madak karo karo kebo piye. Jadi aja ora gumantung jenenge upama iki tak sebut takir ya entuk ta? Nek gue yang setuju, ayo sepakat, ayo diganti yuk. Nek kuplo disebut takir, nek takir disebut kuplo. Entah tak? Gue gak soal perjanjian, gak soal jeneng kok. Gimana tuh? Gitu loh. Anakmu ki jenenge utamane Sastro. Kuwi lak mergo sing duwe hak jenenge bapakmu karo ibumu, tangga-tanggane manut lah wong sing duwe hak bapak ibune ya wis celuk Sastro. Ning upama bapakmu nyeluke Karma ora entuk to? Ayo suami istri nyeluk dul karo yum ya entuk. Nah, jadi tolong kalau pakai rada dhuwur sithik, Islam kafir, Muslim kafir, Kristen segala macam itu identitas jenenge apa kelakuane ngono wae. Ah dadi sing kok delok saiki apa kelakuane apa jenenge apa gelare? Ah, lah kok kowe ngundang aku wong kowe ora ngerti kelakuanku. Dadi kowe iki ngarani aku kiai, ngarani aku ustad, ngarani aku wong apik padahal urung jelas aku iki apik apa ora. Aku lah urung nyelidiki ta. Kowe ngerti bojoku pira? Ora ngerti papat. Si jitok sing tak tutupke sing telu isih disimpen Gusti Allah jenenge aku ya urung ngerti. Lah ya mulane sing enteng uripmu nggih. Ah dadi aja sing karo kae kafir. Piye wong kafir piye apa dhewe kafir adalah orang yang mengingkari Allah. Terus nah Allah iki kan aturannya macam-macam. Misalnya syariatnya Allah misalnya gravitasi pokoknya nek banyu mesti mudun kue mencolot sak dur-duri paling ya sak meter nih mas kudu. Nah, itu aturannya Allah, itu syariatnya Allah ngimutin. Angin berembus kemana tergantung environmentnya. Nek kono-kono gunung, kono-kono segoro anginnya melayu ini, banteri semini itu syariat Allah, ngimutin. Alis cukul syariatnya Allah, ngimutin. Rambut ini, mas gondrong ini, rambut ini nak dibiarkan tumbuh kan bisa nanti sikil lah. Gimana? Itu syariatnya Allah. Tapi syariatnya Allah adalah juga menghentikan pertumbuhan. Itu juga syariatnya Allah. Misalnya barangmu dihentikan. Bayangkan orang dihentikan karena Allah kaya rambutmu. Coba terus ini. Coba akibatnya. Bila mbak kiri ribut tonton kampung anak itu diseret ya toh. Nah syariat Allah adalah menumbuhkan membatasi pertumbuhan sakarepe Gusti Allah ya toh. Jadi syariat Allah orang mengkoe kudu sembahyang ping 5. Syariat Allah itu adalah sunnah seluruh alam semesta itu aturannya Allah. Nah saiki apa ana wong iso urip dengan benar-benar melanggar syariat Allah? Iso apa? Kuwi syariat Allah itu mangan jur diserap dibagi-bagi protein rene kalori rene jur sampai ditokke. Ini kok syariat Allah nggih mboten? Apa ana wong kafir jur ragu? Lama teman-teman tak? Nek ora setuju angkat tangan. Keringetan. Napa mulai? Wis sembarang wis lahing barang syariat Allah. Mentang-mentang kafir terus menentang Allah ra gelem lahing. Ra gelem lahing niku haji ngene iki. Nggih. Dadi tidak mungkin ada orang kafir 100%. Yang ada adalah pada suatu saat seseorang melakukan kekufuran itu tok kudune dikeke ra dikeke kudune ra dijupuk misalnya jenenge nyolong niku tok. Ah itu dia melakukan kekufuran pada momen tertentu, saat tertentu, ruang tertentu, mengambil atau menutupi sesuatu dan seterusnya, pokoknya dia mengingkari Allah pada kasus itu. Jadi ora wong kafir. Orang-orang muslim barang muslim kuwi pas tenanan karo Gusti Allah kuwi. Anak pas teplek kae karo judi kae ya kuwi dudu muslim. Ya betul. Pas kuwi narkoba kae dudu muslim kuwi. Dadi ora iso muslim 100% kafir 100% ora iso. Mulane aja gumantung jenenge ning gumantung kelakone. Mulane polisi menangkap teroris kuwi ora bener. Piye carane nangkep teroris? yaitu kriminalitas biasa, ngebom itu ngematain orang, itu kriminalitas biasa. Pada saat itu dia kriminal, pada saat itu dia kufur, tapi gak terus seluruh hidupnya adalah kafir lah orang. Nah, nek gelem cara mikir ngene iki, sampean bisa lebih kritis melihat keadaan. Sampean mantep le dodolan, mergo iki jihad kok. Aku niat iki pekerjaan agama kok. Ngoten nggih? Ah. Saiki aku njaluk bareng-bareng, Mam. Mam le yang-yangan kok sik, Mam. Mam men BBM-an terus ya niku kali kali TKW Hongkong niku. Amin lagi teko Bali saka Hongkong seminggu yang lalu toh. Niki seksine wong loro niki. Imam iki dijak nang Hong Kong iki dienggo mimpin selawatane ning WWA terus. Arep ora marga pansen. Es iki mau nggih. Sebelum lagu ini saya minta gugur gunung. Aku njaluk gugur gunung. Ini aku takon sik. Lah Kiai Kanjeng iki kuwi ngerti ora jenenge kelompok iki? Kelompok mak musik ni lah, wang wang. Asalah, kira kau ini jenenge gamelan ni. Jenengane gamelan ni. I gamelan Kiai Kanjeng dari alat Jawa, logam dan kayunya juga sama dengan apa? Gamelan yang umumnya di Jawa, tapi bunyinya dibikin berbeda, struktur nadanya dibikin beda oleh Pak Nevi Budianto Niko. Niko sing menciptakan atau membikin struktur nada gamelan Kiai Kanjeng. Jenenge niki gamelan Kiai Kanjeng. Nek wong-wonge kumpulane ora ana jenenge. Mulane kene iki mulane kowe rasa jenenge aku kiai ya kowe kapusan dhewe. Kowe ora ngerti elekku. Aku kok celuk ustaz, aku ya mau ustaz iki apa to ustaz iki? Ning Quran ya ora ana, hadis ya ora ana. Ku mung celukane ning Arab kono anggar wong rada tuwa celuk ustaz. Ana wong sing dihormati celuk ustaz, guru ya celuk diceluk ustaz, gitu loh. Kuwi dudu tanda-tanda keagamaan ning Indonesia ustaz itu mesti wong Islam ngono to. Ora, ning asline iki ning kono iki. Kalau saya menghormati, misalnya saya kenal Mas Toyib, saya langsung panggil Ustaz Toyib gitu. Orang mau hubungan karo agama orang ngono itu cuma kemanusiaan menghormati orang manggil ustaz kene Mas, Bapak, ya nek dul ki ora. Nek dulak kuwi karo gendulmu kae. Nah, jadi saya tidak marah sama ustaz, saya bukan mengecam. Mari kita bersihkan diri kita seperti orang wudu itu pakai air tahir mutahir, air yang suci dan mensucikan. Jangan pakai air mustakmal. Jangan menyangka bahwa kata kiai itu membawa kamu ke menjadikan kamu seorang muslim yang pemimpin. Wong Kiai Sadrah ini kan pendeta kata, pastor katolik Kiai Sadrah. Kiai Nagasasa Sabu Inten ini keris gitu? Orang hubungannya karo Islam asli ini kiai barang niku. Ustadz Yorano, pemenangnya nih Gus, Yorano hubungannya Gus ki anake kiai bayi projok terus diundang Gus. Ngerti lho, nek wong Jawa diundang, nek wong rada dhuwur anune pria ini dipanggil Den, ngerti nih kalau nek sing lahir ki anak itu menggung sopo, KRT sopo Den, nek sing lahir ki anak kiai Gus. Sok-sok nek dhewe Gus iki wis iso ngaji, iso mulang di pangkate mundhak dadi kiai. Nek ning Jombang kiai dudu kiai. Kiai, Kiai Hasyim Asy'ari. Gus Dur sampai akhir hayatnya tetap dipanggil Gus karena dia belum sampai ke tataran kiai kan gitu. Nek kowe ngundang aku Gus ya kowe meneh aku ana tukang ngangen nek ngundang Gus. Ya masalahmu dhewe. Jadi aku dosa salah, kiai ya salah, ustadz ya salah, ya rasa diuntang. Mas apa mbak, lah beres lah ya. Nggak ada tanggung jawab macam-macam gitu ya, apa ya. Saya bukan melawan siapa-siapa lah, aku menjelentreke patra purwang murup ingin iki. Gitu ya. Nah nanti kita kembangkan lagi dan harus kita kaitkan dengan sentra niaga gue ya. Wah nanti apa utama aku sentra niaga. Ini apa tahu, berarti nak aku runuh gratis pak ya sesuai ya. Eh? Gratis pisan, paling ya tenan sesuai gratis tenan engko pentungi aku. Iki anggere rene tutup. Lho, anggere aku rene tutup. Wah, kan njaluk gratis. Wah, ngger cah kiai Kanjeng rene, sus sus sus sus sus tutup tutup. Eh?